حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. كتاب masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah mempersiapkan segala keutamaan dan kemuliaan di dalamnya berupa pelipat gandakan, pelipat gandaan pahala dan pengampunan dosa-dosa, bahkan sampai pembebasan di bulan tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki dari api neraka. Oleh karena itu, maka jadikanlah bulan Ramadan yang kita memasuki di tahun ini sebagai poin yang besar dan momen yang penting untuk kita mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan di dalam bulan suci Ramadan tersebut kepada hamba-Nya yang diwajibkan untuk melakukan hal tersebut, yaitu mencapai derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan, karena hal itu akan mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, maka kita semua memperbanyak amalan ketaatan di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita bersemangat di dalam melakukan ibadah-ibadah, bukan hanya puasa saja yang wajib tersebut. Qiraatul Quran, qiyamul lail, bersedekah, mengatakan amar ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum banyak melakukan amalan-amalan ketakwaan atau yang mencapai kepada derajat takwa itu sendiri. Karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian melakukan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Karena puasa itu merupakan junnah, puasa itu merupakan benteng, puasa itu merupakan perisai yang akan menjaga diri seseorang, melindungi diri seseorang dari perkara-perkara yang Allah murkai. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnatun." Puasa itu adalah benteng perisai yang melindungi pemiliknya dari kemaksiatan, dari perkara-perkara yang Allah murkai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang melakukan puasa terkhusus di bulan suci Ramadan ini, yaitu mencapai derajat takwa. Maka oleh karena itu, wasilah-wasilah yang bisa mencapai kita kepada ketakwaan di bulan suci Ramadan ini, kita kumpulkan, kita lakukan dengan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Karena ketakwaan yang Allah siapkan di dalam bulan suci Ramadan ini, pahala dan keutamannya tidak seperti di bulan suci, di bulan-bulan yang lain dari tahun Hijriah tersebut. Di ketakwaan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan karena keutamaan di bulan suci Ramadan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin wa sulsilatis syayatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian para syaitan iblis la'anatullah alaih dari kalangan jin, yaitu dibelunggu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu, maka ketakwaan di dalam bulan suci Ramadan ini tidak seperti melakukan ketakwaan di bulan yang lainnya. Al-hasanatu bi'asyri amsalha, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dilipat gandakan 10 kalinya. Namun di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan jauh lebih dari apa yang didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu ya ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, perbanyak amalan saleh, perbanyak amalan ketaatan di dalam bulan suci Ramadan, karena mencapai ketakwaan di bulan Ramadan ini beda dengan ketakwaan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan, yaitu dengan berpuasa di siang harinya dan qiraatul Quran di malam harinya atau siang dan malamnya atau setiap saatnya, mereka akan mendapatkan syafaat dari dua amalan yang mulia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran was-siyamu yashfa'ani li sahibihima yawmal qiyamah. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat nanti bagi pemiliknya kelak di hari kiamat. Fayaqulul Quran, ayo Rabbi mana'tuhu min naumi fil lail fasyafi'ni fihi fayashfa'u lahu. Kata Al-Quran, ya Allah, aku menahan dia dari tidurnya di malam hari karena untuk membaca Al-Quran, maka berikanlah aku syafaat kepada dirinya. Maka tentunya hal ini didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan jauh lebih besar di lain-lain bulan Ramadan, di lain-lain selain bulan Ramadan. Karena orang yang menghidupkan qiraatul Quran di bulan Ramadan beda dengan orang yang membaca Al-Quran di selain bulan Ramadan. Naam, dari qiyamul lainnya, dari qiraatul Qur'annya selain dia membaca dalam solat malamnya atau dalam solatnya, sungguh beda dalam membaca Al-Qur'annya. Maka inilah yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Kemudian juga wa yaqulu siyam ayo rabbi mana'tuhu min syarabi wa ta'ami wa syahwatihi fashafi'ni fihi fayashfa'u lahu. Ya, dan puasa mengatakan, ya Allah, aku menahan dirinya dari makan dan minumnya dan syahwatnya, maka berikanlah aku syafaat kepada dirinya, maka puasa tersebut memberikan syafaat padanya. Oleh karena itu, dengan orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, beda dengan orang yang melakukan puasa di selain bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan dia melakukan puasa sudah memiliki nilai khusus karena dilakukan setiap hari, beda dengan hari-hari di bulan atau selain bulan Ramadan. Dia tidak mungkin melakukannya setiap hari satu bulan pun. Oleh karena itu, maka keutamaan yang didapatkan di dalam bulan Ramadan ini, amal soleh dilakukan di dalam bulan Ramadan ini, ketakwaan yang dilakukan oleh hamba di dalam bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan lainnya. Oleh karena itulah, inilah hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa kalau kalian benar-benar, kata Allah, maksud dari ayat tersebut yaitu benar-benar melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Di siang hari kalian berpuasa, di malam hari hidupkan dengan qiyamul lail. Berpuasa dari makan dan minum dan syahwat, berpuasa dari penyakit-penyakit hati, berpuasa dari amalan-amalan kotor lisan, berpuasa dari amalan-amalan keji dari seluruh anggota tubuh kita. Maka pasti kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajziu lahu. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis al-Qudsi, setiap amalan bani adam untuk dirinya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku akan memberi balasan kepadanya. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, puasa yang didapatkan, pahala dari amalan puasa yang didapatkan oleh seorang hamba beda dengan amalan atau pahala yang didapatkan dari puasa di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Karena puasa yang dilakukan di bulan Ramadan kualitasnya dan kuantitasnya beda dari sisi jumlah ketaatannya dan sisi kualitas ketaatan puasa di bulan Ramadan. Dan ini kita semua menyaksikan, bahkan mungkin kita sendiri merasakannya. Oleh karena itu, ya ikhwani fiddin, a'azzani wa'azakumullah wa barakallahu fikum, jadikan amal soleh di bulan Ramadan ini dari qiraatul Quran, puasa, berzikir, bersedekah dan seterusnya dari amalan-amalan tersebut untuk mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullah wa barakallahu fikum. Maka siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang mampu mendapat derajat takwa di dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan terjaga dari kedurhakaan di selain bulan Ramadan. Dia akan mendapatkan ketakwaan tersebut dan terus gelar tersebut akan tersematkan di dalam dirinya, dan akan dia mendapatkan terus derajat takwa tersebut di dalam jiwanya di hari-hari selain di bulan Ramadan sampai datang bulan Ramadan berikutnya, dan begitu terus, begitu seterusnya sampai ajal datang menjemputnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wal umratu ila al-umrah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tujtaribatil kaba'ir, riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lima waktu, yaitu di antara salat lima waktu dan Jumat ke Jumat yang berikutnya dan umrah ke umrah yang berikutnya dan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, ini syahidnya sebagai penghapus dosa bagi orang yang melakukannya jika dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang benar dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan taufik kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia terus sebagai hamba yang bertakwa sampai Ramadan yang berikutnya, dan terus begitu berjalan seterusnya sampai ajal datang menjemputnya, selama dengan satu syarat, dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Maka tugas kita semua mempelajari apa itu dosa-dosa besar, karena belum tentu semua orang yang melaksanakan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan dia akan selamatkan atau dia akan selamat dari dosa-dosa besar setelah bulan suci Ramadan pergi darinya, setelah bulan suci Ramadan telah dia tunaikan 30 hari atau 29 hari, maka belum tentu, belum tentu. Oleh karena itu kita mendapati ada orang yang melaksanakan bulan suci Ramadan, setelah dia melaksanakan bulan suci Ramadan atau setelah Ramadan pergi darinya, dia melakukan dosa-dosa besar seperti melakukan kesyirikan, kebidahan, dosa-dosa besar seperti kedurhakaan kepada orang tuanya, ghibah, namimah, dan seterusnya ada dosa-dosa besar. Maka jangan harapkan dia akan mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan sebelumnya dan di bulan Ramadan sekarang, kalau dia tidak menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Selama dia sudah menjadi seorang yang mukallaf, maka bahaya bagi kita semua kalau kita tidak memahami dan tidak mengetahui apa itu dosa besar. Oleh karena itu ya ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullah wa barakallahu fikum, jangan sampai kita bercapek-capek, kita bersusah-susah, kita berlelah-lelah, letih dan lesu dalam melaksanakan bulan suci Ramadan yang tahun lalu atau bulan suci Ramadan di tahun sekarang, namun Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita di antara jeda, di antara selang dua Ramadan tersebut, karena kita gampang dan bermudah-mudahan dalam melaksanakan dosa-dosa besar. Oleh karena itu, maka kita akan bisa mengetahui diri kita mencapai derajat takwa, dan kita bisa mengetahui diri kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini dan bulan Ramadan yang akan datang, maka kita bisa melihatnya dengan sejauh mana kita melaksanakan menjauhkan diri dari melakukan dosa-dosa besar. Maka kalau kita tahu ini dosa besar, kita menghindarinya. Kemudian dosa yang berikutnya kita tidak melakukannya. Kemudian yang berikutnya kita tidak berani untuk mendekatnya. Maka ketahuilah diri kita telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Maka ini syarat Allah akan mengampuni dosa seorang hamba di bulan Ramadan ini dan di bulan Ramadan yang akan datang. Itu syaratnya, jauhi dosa-dosa besar. Tugas kita pelajari mana dosa besar. Naam, banyak dari orang-orang sekarang tidak menyadari dia telah terjatuh dari dosa besar, baik dosa besar dari amalan hatinya ataupun dosa besar dari amalan lisannya ataupun dosa besar dari amalan anggota tubuhnya. Maka orang ini terluputkan dari keutamaan hadis yang baru kita baca, yaitu mukaffiratun lima bainahunna idza tujmatil kaba'ir, penghapusan dosa dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karena itu, mudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menahan lapar dan haus. Namun yang berat konsekuensinya, kelazimannya, keharusannya setelah menjalankan bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan semua wasilah-wasilah untuk bermaksiat seakan-akan tertutup semuanya. Neraka ditutup pintu seluruhnya. Syaitan dari kalangan jin ditutup atau dibelenggu. Hawa nafsu pun terkekang dengan dikumandangkan nama Allah di setiap saat dan tempat. Di seluruh negeri Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qiraatul Quran, Orang-orang soleh, orang-orang di bulan Ramadan tersebut pelaku maksiat mengurangi kemaksiatannya. Orang-orang yang soleh semakin tinggi amalan kebajikannya, sehingga wasilah-wasilah untuk berbuat kejelekan pun minim. Namun ketika lepas bulan Ramadan, maka di sini tugas berat menanti kita semua. Apakah kita termasuk orang yang sukses ataukah orang yang gagal, ataukah na'udzubillah terjerembab atau terjerumus ke dalam jurang kedustaan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk berhati-hati. Waqtakun nar allati uiddat lil kafirin. Hati-hatilah kalian dari neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir, bagi kaum mukminin. Neraka itu diciptakan, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Namun kalian hati-hati, karena belum tentu juga kalian selamat kalau kalian tidak mengetahui apa-apa yang menyebabkan orang kafir masuk ke dalam neraka. Wa'tiyu Allah war rasul la'allakum turhamun. Maka untuk selamat kalian dari neraka, ikutilah Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, pasti kalian akan dirahmati, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattaqun nara walau bisyiqqit tamra. Berhati-hatilah kalian dari neraka walaupun hanya sebetak setengah sepotong kurma. Jangan sampai dengan sepotong kurma tersebut menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka karena kamu tidak perhatikan apakah sepotong kurma itu halal bagimu ataukah tidak. Apakah kamu mengetahui dari mana sepotong kurma yang kamu dapatkan tersebut? Apakah hal itu diridhai oleh Allah ataukah tidak? Itu hati-hati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dijadikan orang-orang yang bertakwa melalui bulan suci Ramadan ini, sehingga kita pun sukses dalam melakukannya dan meninggalkannya dengan penuh ketakwaan dan penuh kesolehan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan ini dan begitu pula setelah bulan Ramadan. Tidak ada perubahan pada diri kita, bahkan semakin meningkat ketakwaan dan kesolehan dan kewaspadaan kita di dalam menjauhi dosa-dosa. Karena itulah yang menjadikan seseorang menjadi hamba yang bertakwa di bulan Ramadan ini, yang berikutnya dan seterusnya sampai ajal datang menjemput. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث بالأمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم

الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.